Lagi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Kita lanjutkan dari kajian syarah akidah alam setia oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 36, halamannya sekarang tambah 1, 79. Naam. Kemarin kok kemarin? Tadi. Ya, inilah masalahnya, Mas. Iya. Ya, kemarin Hijriah atau Mas? Les. Belum minum soalnya, Mas. Di komentarnya kita belum minum kopi ya? Ya. Kopi yang gimana tuh? Kopi yang enak, alhamdulillah. Pakung. Kopinya sepakung. Pakung ya. Jadi kopi sepakung itu ada keistimewaan. Temanya adalah ketika diminum pas cara kita harus setia. Enggak, ini kopi di sana itu kopi yang kopi tua. Pohonnya segini-gini, Mas. Kalau pohon yang biasa ini paling segini-gini. Ini segini. Diameternya. Dan nyarinya jauh, Mas. Itu hanya Gus Furqan aja yang bisa menanjak ke sampai Allah Akbar. Nah. Atau nanti mau hiking sana, Mas. Kajian di sana, Mas. Kapan-kapan, insyaallah. Nah, kita lanjutkan, Mas. Jadi sifat fi'liyah itu terbagi menjadi dua sifat yang dia punya sebab yang diketahui dan sifat yang tidak punya sebab yang diketahui. Dan sebab yang diketahui tadi adalah tentang misalnya apa, Mas? Ridho. Allah menjadi ridho karena ada sebab ridho. Begitu juga yang tidak punya sebab. Turunnya Allah Azza Jal. Itu tidak ada sebab. Tapi Allah tetap turun. Di sepertiga malam yang terakhir. Nah. Wa min sifati ma huwa sifatu dhatiyah wa fi'liyah bi'itibarain. Ada yang termasuk sifat. Ya, Allahumma barik. Jadi wa min sifati yang termasuk sifat di sini ma wa sifatun dhatiyatun wa fi'liyatun bi'itibarain. Jadi ada sifat yang di situ termasuk sifat dhatiyah fi'liyah ya dengan dua sudut pandang. Bi'itibarain. Jadi di situ menjelaskan tentang sifat ya. Dia yang dia itu sifat dhatiyah dan fi'liyah dengan dua sudut pandang itu. Fal kalamu. Jadi di antara dua gitu, Mas. Ada satu ya, atau ada yang termasuk sifat-sifat yang di situ bisa dikategorikan mempunyai dua sifat sekaligus. Maksudnya gampangnya seperti itu. Fal kalamu sifatun fi'liyatun. Al kalam itu adalah sifat apa? Fi'liyah. Karena apa? Kalau Allah berkehendak, Allah akan berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan berbicara. Maka di sini ya, itu adalah sifat fi'liyat bi'tibarin ya. I'tibarnya sudut pandangnya adalah ahadnya. Maksudnya di sini, kalau misalnya tadi diketahui bahwasannya sifat fi'liyah itu adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Insya'a azaghahu wa insya'a aqamahu. Contohnya tadi tentang hadis Nabi SAW yang Anda sebutkan tentang doa Nabi SAW yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya. Jadi kalau misalnya di situ berkaitan dengan hati, kalau Allah berkehendak maka Allah akan luruskan, kalau Allah tidak berkehendak maka Allah akan sesatkan. Dan ini menunjukkan bahwasannya sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah. Nah, al-kalamu, sekarang kita contohnya adalah al-kalam. Sifatnya itu di sini adalah al-kalam. Falkalamu sifatun fi'liyatun. Kalam itu adalah sifat fi'liyah bi'itibari ahadihi. Jadi Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat fi'liyah dengan sudut pandang ahadihi. Maksudnya ahadihi artinya di sini ketunggalannya, bahasanya yang berbicara adalah Allah Azza wa Jalla. Lakin bi'itibari aslihi sifatun dhatiyah. Namun ya, dilihat dari sudut pandang asalnya, kalam itu adalah sifat dzatiyah. Karena apa? Melekat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham enggak sih? Berbicara itu adalah melekat karena Allah Azza wa Jalla itu punya al-kalam. Makanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, li'anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Allah itu terus-menerus dan senantiasa berbicara. Ya, sehingga kalau misalnya dikatakan, ya, dikatakan bahwasannya penjelasan senantiasa lam yazal masih terus, wala yazal dan senantiasa mutakalliman berbicara, lakinnahu yatakallamu bima syaa mata syaa. Namun Allah Azza wa Jalla itu mengatakan, ya, mengatakan dengan apa yang Allah kehendaki dan kapan Allah kehendaki. Sehingga di situ ini ada dua kronologisnya. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini lam yazal muta'alliman, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini adalah dzatiyah. Dzatiyah. Dan ini fi'liyah. Paham gak mas? Karena tadi dzatiyah itu yang melekat selama-lamanya pada Allah Azza wa Jalla. Dan fi'liyah itu adalah kalau Allah berkehendak Allah lakukan, kalau enggak tidak lakukan. Kama sayati fi bahthil kalami insyaallah ta'ala, sebagaimana akan ada pembahasan dalam sifat kalam insyaallah. Kemudian istalaha al-ulama'u rahimahullah an yusammu hadhi sifat sifatul fi'liyah li'annaha min fi'lihi subhanahu wa ta'ala. Jadi secara ulama' itu memberikan istilah mas. Ulama' itu memberikan istilah an yusammu hadhi sifat, menamakan sifat-sifat ini mas dengan sebutannya apa? Sifat fi'liyah. Karena apa? Kaitannya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sekarang ini, kehendak Allah Azza wa Jalla, Allah berkehendak. Ada sebagian dari antum yang sudah lama sekali tidak, ana tidak pernah melihat. Bukan melihat batang hidungnya, mas. Ya, batang hidungnya mungkin sering kelihatan. Hidung yang lain, mas. Tapi betul-betul hidup, maksudnya onlinean kan kelihatan kadang. Wah, hadir, gitu kan. Tapi begitu datang, masya Allah, sesuatu yang lain. Dan itu bagian dari apa mas? Takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Maka antum lihat, apakah kehadiran itu, kehadiran kita ini, dengan sebab, pertama, doa-doa kebaikan dari orang tua kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengganjarnya dengan ganjaran yang terbaik bagi orang tua kita. Yang kedua, dari para syekh dan asatid kita, yang mereka itu terkadang kita gak tahu kalau mereka itu sedang capek, sedang menyiapkan apa saja yang berkaitan dengan maslahatnya kita. Tapi kita taunya, oh ustadznya sudah ngajar, baik-baik saja, tenang-tenang saja, semuanya terkendali, semua terkecukupi. Tapi gak tahu ya, tentang ceritanya, tangisnya, dan seterusnya enggak. Dan itu jelas tidak mungkin antum akan mengorek seperti itu. Karena pertama antum bukan detektif, dan antum pun enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maka bagian dari kebaikan kita sebagai seorang murid adalah kita peka. Dan kita senantiasa berusaha mendoakan kepada ustaz-ustaz kita, pada masyayikh kita. Apapun menjadi kondisi mereka, doa-doa terbaik itu harus kita panjatkan kepada mereka. Kemudian seterusnya adalah tentang bagian dari kebaikan antum hari ini. Ya. Diketemukan dengan orang-orang, ada yang baru muncul ya, setelah berapa tahun Mas di Magelang? 11 tahun. 17. Umur 17 juga. Sekarang umur 17 tahun. Ya. Ya baru dikaret sekarang ini. Allahumma barik. Sudah tahu, ya, insyaallah masih sekolah berarti. Ya, lombar, insyaallah. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Nah, antum nanti akan lihat Mas, dinamika hati itu dahsyat. Sekarang semangat, besok belum tentu. Ya. Dan kebalikannya, sekarang ngantuk-ngantuk, besok belum tentu ngantuk-ngantuk. Oleh karena itu, kaitannya, ini semuanya berkaitan dengan ketika kita itu berusaha mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang ini, dengan cara apa? Kita tingkatkan. Apa yang sebelumnya hanya biasa-biasa saja, sekarang harus menjadi sesuatu yang lebih lagi. Ya. Kita lanjutkan Mas. Walaha adilatun kathiratun minal Qur'an. Ya, laha ini di mana ini Mas? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu punya dalil yang banyak sekali dari Al-Qur'an. Misal contohnya di surat Al-Fajr Mas ayat 22. Antum bisa lihat Qur'annya Mas. Surat Al-Fajr. Wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Nah. Jadi di situ dijelaskan wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ini tentang surat Al-Fajr ini, dan datanglah Rabbmu wal malaku dan para malaikat shaffan shaffa, itu berbaris-baris. Ya. Kemudian itu juga sifat fi'liyah. Karena apa? Wajah. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Hal yang duruna, yang mereka itu yang durun illa, yang mereka tunggu-tunggu itu kecuali an ta'tiyahumul malaikah, datangnya malaikat. Aw ya'tiya rabbuka, atau datangnya Rabbmu. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Maidah ayat 119. Walakin karihallahu anbi'atahum fasabbatahum. Dan di surat Taubah ayat 46 Mas. Tentang apa? Karihallahu. Ya. Yang Ya. Walakin, namun karihallahu ambi'asahum. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum. Maka Allah pun melemahkan keinginan mereka. Ini kaitannya dengan juga di ayat yang berkaitan apa mas? Di surat Taubah ayat 46. Nah, di situ jelaskan tentang di awal. Walau aradul khuruja wala addu lahu uddatan walakin karihallahu anbi'athahum fathabbatahum waqila udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ini berkaitan dengan apa mas? Perang. Berangkat untuk perang. Ya. Dan dijelaskan di tafsirnya di sini. Walau arada al-munafiquna khuruj ma'aka. Ini tentang berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya. Walau arada al-munafiquna al-khuruj ma'aka. Ayyuhan nabi ila al-jihad. Lata'habu lahu bizadi warrahila. Maka di sini orang-orang yang menginginkan untuk berangkat bersamamu itu adalah orang-orang munafik. Ya, untuk jihad. Kalau mereka mau bersiap, tentunya mereka akan mempersiapkan perbekalan dan kendaraan. Walakin Allah karihal khurujahum. Tapi Allah itu tidak menyukai keberangkatan mereka, terkeluarnya orang-orang munafik itu, Mas. Ya. Fasaqila alaihim khuruja. Maka keluarnya mereka itu Allah jadikan berat. Di mana mas? Hati mereka. Susah. Ya. Qada'an wa qadaran. Sebagai bentuk takdir. Qada' dan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Wa inkana amrohum bihi syara'a. Walaupun ini perkara mereka itu adalah perkara yang syar'i. Itu ikut jihad. Tapi orang-orang munafik di sini mas. Wa qila lahum takhallafu ma'al qa'idin. Dan dikatakan kepada mereka, dah, duduk aja sama orang-orang yang duduk. Nggak usah ikut. Tinggallah. Takhallafu. Ini di tafsir Muyassar, mas. Di tafsir Muyassar dijelaskan seperti itu. Jadi, ini ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Nah, di sini, mas. Kembali lagi tadi, mas. Ini, mas. Sebab-sebab futur dalam belajar ilmu syar'i. Alasannya kenapa yang ini mas? Tadi anda sebutkan lagi mas, biar jelas mas. Ternyata ada lagi ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut mas. Tidak ikhlas karena Allah, tidak bersabar dalam menuntut ilmu syar'i, malas untuk berdoa meminta kefahaman, ya, tidak beradab kepada pengajar guru, menghibahi guru ustadznya, melakukan banyak maksiat setelah mendapat hidayah. Sudah tahu nyanyi nggak boleh, tetap aja nyanyi. Gambreng, ya, itu. Naudzubillah min dzalik. Itu bisa mencabut hidayah itu, Mas. Meskipun oh itu nasihat Ustaz. Iya, nasihat awalnya, Mas. Ya. Akhirnya sekarang menjadi nasihatan-nasihatan. Nasihatan. Ya. Itu ngeri, Mas. Ya. Oh itu enggak ada musuhnya, Ustaz. Ya, tetap aja ngeyel terus. Kalau sudah pakai dalil ngayal, kita hanya doakan semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah. Yes. Nah, kemudian tidak pernah mendoakan kebaikan kepada sesama muslim. Alasannya kenapa? Karena dia pun ketika enggan mendoakan kebaikan kepada sesama muslim, dia tidak akan pernah didoakan oleh malaikat. Walakum bimithlin atau walaka bimithlin, bagimu sama dengan doa kebaikan yang kau panjatkan kepada saudaramu. Lalu sekarang, kapan dia mendoakan kepada saudaranya, sesama kaum muslimin? Sehingga, pertanyaan lagi, kapan dia akan didoakan oleh malaikat? Kalau dia enggan untuk mendoakan sesama kaum muslimin. Nah, begitu pula, memandang situasi dan kondisi dari orang lain menurut kacamata dirinya sendiri. Yaitu tadi, pokoknya. Sudah dalil pokoknya, mari. Nah, di sini, kemudian tambahin mas, tadi tentang ayat, menarik. Itu berkaitan dengan ciri-ciri sifat nifak yang menjadi jadi di dalam orang yang terkena kutub. Nifak mas, nek ngomong goroh, nek janji mblenjani, nek kaya amanah, enggak bisa aman. Gampangnya seperti itu. Dan berapa banyak kita, ini enggak ada yang selamat dari sifat-sifat ini. Kecuali ketika kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu makanya, ini adalah nasihat buat diri anak sendiri. Dan semoga bermanfaat buat antum sekalian. Kalau antum merasa, kenapa saya berat menuntut ilmu syar'i, ingatlah. Oh, berarti saya sedang dihinggapi, apa mas? Sifat nifak. Dan itu terkadang tidak terasa. Tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Antum ingat hadisnya Tauban? Yud. Di Tauban. Sauban mas. Apa mas? Ya. Apa mas? Jangan jadi Pak Harmo kok. Langsung. Ansauban. Salam. Alla nakuna. Maharimillahi. Aywa, san, Allahumma barik. Ya. Jadi ya. Tentang hadis dari Tsauban. Ini hadisnya hanya ada di Ibnu Majah. Tafarrada Ibnu Majah fi Sunani. Ya. Jadi penjelasannya ya. Dari Tsauban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la a'lamanna aqwaman min ummati ya ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bidon. Aku benar-benar mengetahui ya ada berapa kaum dari umatku yang dia itu pada hari kiamat akan membawa ya kebaikan yang banyak sekali seperti gunung Tihamah bidon yang bersinar putih. Fayaj'aluhallah azza wajal haba'an mansura. Kemudian Allah menjadikan pahala yang begitu besar itu haba'an mansura. Langsung begitu saja Tauban langsung bertanya dengan kecerdasannya. Ya, qala Tauban. Ya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jadi, wahai Rasulullah, sifatkan mereka padaku. Gambarkan mereka ciri-cirinya kepadaku, kepada kami. Agar kami bukan termasuk golongan mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Kita mengetahui kalau apa mas? Itu dilakukan, ya. Padahal kita nggak tahu, oh itu ternyata bagian dari golongan tersebut. Makanya Thauban dengan kecerdasannya dengan apa mengatakan sifhum lana, jallihim lana. Berikan sifat-sifat mereka itu kayak apa? Detilkan mereka itu kayak gimana? Dan di sini, ya, keinginan Thauban agar apa? Tidak termasuk kaum tersebut. Nah, qala ama innahum ya ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, artinya apa? Sesama muslim. Ini tidak berkaitan dengan orang kafir mas, sesama muslim, ya, orang muslim, ya, wa min jildatikum, dan kulitnya sama juga dengan kalian, bukan alien mas, ya. Kemudian wa ya'khuduna kama ta'khuduna wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khuduna, dan mereka mengambil waktu malam sebagaimana mereka itu mengambil waktu malam. Itu dijelaskan para ulama adalah mereka itu semangat ya mengambil waktu malam untuk sholat tahajud mas, sebagaimana kalian itu juga semangat untuk melakukan sholat tahajud. Berarti apa ini? Orang ahli ibadah, ahli ibadah. Sampai sininya hitam-hitam tuh mantap, Allahumma barik. Bukan masya Allah ya, Allahumma barik. Kemudian apa? Walakinnahum, namun mereka itu, ya, idza khalau bi mahrimillahi, kalau mereka itu bersepi-sepi dengan apa yang Allah haramkan, intahakuha, mereka itu terus melakukannya, terus melakukannya. Sudah tahu itu dilarang, terus melakukannya, terus melakukannya. Dan mereka apa? Mereka tidak sadar kalau itu hal yang menyebabkan pahala itu menjadi habaan mansurah, debu bertebangan, tidak dianggap apa-apa, menjadi apa mas? Muflih atau muflis? Ya, yang jelas bukan lihun, lihun tuh ya, jamak beliau, maknya orang-orang yang beruntung, Allahumma bar. Sehingga di situ kata-kata jallihim lana, sifhum lana. Ini berkaitan dengan apa? Terkadang kalau misalnya tadi yang berkaitan dengan ini mas, futur itu kita gak nyadar kalau kita itu sudah melakukan hal-hal yang menyiapkan diri kita futur. Kenapa mas? Kita melakukan sifat-sifat nifak. Sudah tahu itu gak boleh tetap dilakukan. Itu nifak dalam hati seperti itu mas. Kalau ciri nifak yang dikaitkan dengan orang lain sudah jelas. Berbicara ustaz, kalau janji melinjani, kalau diberi amanah enggak bisa, itu nifaknya kepada orang lain. Sedangkan kepada diri kita itu nifak contohnya adalah nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah azza wajalla memberikan kita keselamatan dan perlindungan dari sifat ini mas, nifak ya. Sehingga kalau orang mendapati ada sifat-sifat nifak yang ada pada dirinya, maka harus apa mas? Kita harus cepat-cepat tobat kepada Allah Azza Wajalla dan meminta sabat, meminta apa mas? Hati kita agar ditetapkan lagi di atas ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Jangan sampai goyah mas. Paham siapa sih? Jadi intinya di sini mas, ya kalau antum mendapati aku jadi malas yuk nang kajian. Nah ini sebabnya ini mas. Bisa jadi kita telah melakukan banyak kenifakan. Kita menjadi munafik untuk diri kita sendiri, tapi kita enggak nyadar. Wah, aku sih sholat kok. Ya, masih sholat. Tapi, ada banyak tapi nih. Makanya yang terbaik adalah semoga Allah Azza membuatkan kita, apa mas? Setiap harinya kita bisa muhasabah. di cermin gede banget nempel. Aku ini dihitung sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini faedahnya ngeri ini, Mas. Sebab-sebab futur ini, Mas. Ana juga tadi kenapa ya mengatakan seperti ini? Ya, ada yang batuk itu mungkin. Lombar. Ya, Allah. Nah, ana sorah aja, Un. Ya, biar antum semangat, Un. Ya. Banyak yang kehilangan diri antum. Nah. Kemudian ini tadi tentang di surat Al-Maidah, Mas. An sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Yaitu di Al-Maidah. Ya. Di Al-Maidah ayat 80, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaannya. Walaysa fi itsbatiha lillahi ta'ala naqsun biwajhin minal wujuh. Bal ya. Bal hadha min kamalihi an yakuna fa'ilan lima yurid. Dan ini bukanlah dalam penetapan bagi Allah Azza wa Jalla, ini adalah naqsun, kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi, dari berbagai macam sisi yang lain. Artinya, biwajhin minal wujuh artinya salah satu sisi. Sudut pandang. Bal hadza min kamali, namun ini ketika menetapkan yang seperti ini adalah tanda tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. An yakuna fa'ilan lima yurid. Yaitu Allah akan, Azza wa Jal akan melakukan apa saja yang Allah inginkan. Ya. Misalnya, kita menginginkan. Yang tadinya itu, Kak, berbet ini Ustaz, udah gak kuat. Ustaz. Kemudian Allah kuatkan. Seperti itu, Mas. Itu hal-hal yang kemudian terkadang antum akan merasakan. Merasakan apa, Mas? Antum mengantuk sebentar, melek, habis itu seger lagi. Berapa kali antum merasakan dalam umur hidup antum? Sering kan? Apalagi kalau orang nyetir kecapean itu, Mas. Itu enggak akan kemudian dia tidur 8 jam dulu. Enggak akan mungkin. Itu sangat jarang sekali. Tapi dia mungkin akan menepi sebentar di tempat rest area, kemudian tidur sebentar 1 jam bahkan ya. Kemudian balik lagi sudah seger lagi. Lanjutkan lagi perjalanan. Itu menunjukkan apa, Mas? Terkadang ketika kita dalam keseharian, dalam ketaatan itu ada naik turun. Tapi ketika naiknya kita itu senantiasa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus jangan sampai ngedrop. Ya. Maka itu yang terbaik. Istiqomah itu mahal, Mas. Dan istiqomah itu tidak ada harganya. Istiqomah itu tidak ada harganya. Kalau sekarang antum yang datang ke sini masing-masing akan mendapatkan gaji 100 juta misalnya. Khayali ya ini, Mas. Mengkhayal 100 juta. Ya, tentunya orang-orang berlomba-lomba. Tapi sampai kapan? Sampai kapan antum akan mendapatkan uang segitu? Sama halnya. Ya. Misalnya bapak-bapak kita yang sepuh nih, ada Pak Wila, ada Pak Utomo, ada Pak Bambang, bahkan Pak Rishad. Mereka sudah merasakan tentang enaknya dulu. Ini Pak Utomo. Kuatnya dulu. Jadi ada kata-kata dulu. Saiki. Nah. Ini terkadang yang menyebabkan orang akhirnya apa? Ada kekurangan di situ. Oh, kurang bersyukur. Oh, kurang apa saja. Ternyata sekarang setelah sekian lama berkurang. Nah, kalau di sini tentang penetapan dari Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada yang kurang. Kalaupun kita menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua tangan dan semuanya kanan, itu bukan berarti Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang kurang. Justru itu menunjukkan apa? Keutamaan. dan kesempurnaan Allah Azza Wajalla. Nah, dan Allah itu melakukan apa saja yang Allah inginkan. Wa ulaikal qaum ya muharrifuna yaquluna. Mereka orang-orang yang mentahrif, menyelewengkan, membelokkan. Ya, mereka mengatakan isbatuha minan naqsi. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang seperti itu adalah kekurangan. Kenapa, Mas? Menyamai dengan makhluk, Mas. Menyamai dengan makhluk. Karena makhluk itu kurang, karena makhluk itu terbatas, maka menyebutkan sifat-sifat yang itu juga dimiliki oleh makhluk adalah bagian dari kekurangan. Ini menurut orang-orang muharrifun. Walihada yungkiruna jami'a sifatil fi'liyah. Maka mereka pun mengingkari keseluruhan sifat-sifat fi'liyah. Yaquluna, mereka mengatakan la yaji wa la yardha. Allah itu tidak akan datang, Allah itu tidak akan ridha, wa la yaskhut. Ya. Allah pun tidak akan murka, wa la yakrah, dan Allah pun tidak akan benci, wa la yuhib, dan Allah pun tidak mencintai. Yungkiruna kull hadhihi. Mereka mengingkari semua ini, Mas. Ya. Bidakwa anna hadhihi hadithatun. Anna hadhihi hadithatan. Ya. Bahasanya ini adalah sesuatu yang baru, diada-adakan, Mas. Ini adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Nah. Ya, anna hadhihi ya. Anna hadhihi maksudnya anna hadhihi sifat hadithatun. Ya. Wal hadithu la yakumu illa bihadisin. Sesuatu yang baru tidak akan hanya berlaku untuk yang baru, maksudnya. Ya, artinya sesuatu yang baru itu hanya terjadi kecuali dengan sesuatu yang baru pula. Maka ini sesuatu yang tidak wahada batil. Ini adalah batil. Li'annahu fi muqabalati nas. Ini bertentangan dengan nas. Berseberangan dengan nas, dengan dalil. Wahwa batilun binafsi. Itu adalah batil dengan sendirinya. Fa'innahu la yalzam min hudutsil fi'li hudutsal fa'il. Ya. Karena bahwasannya, ya. La yalzamu min hudutsil fi'li hudutsul fa'il. Karena tidak mengharuskan. Ya. Tidak mengharuskan terjadinya. Ya, terjadinya pekerjaan, perbuatan itu karena apa? Adanya pelaku. Misalnya apa? Misalnya Maryam. Yang melahirkan siapa? Ya. Itu ada penyebabnya enggak? Enggak ada. Allah yang menciptakan. Allah mentakdirkan seperti itu. Dan itu tanda terbesar. Ya, dari sekian tanda-tanda Allah yang besar, bahwasanya keberadaan pekerjaan itu tidak pasti berkaitan dengan pelakunya. Paham saya di sini? Ya. Tidak mengharuskan itu berarti artinya di situ berkaitannya dengan kaidah seperti itu, Mas. Jadi sesuatu tidak mengharuskan kejadian pekerjaan itu dengan adanya kejadian yang berkaitan dengan pelakunya. Kalau ada nikah, berarti ada anak. Belum tentu juga. Ada bapak kita yang sudah meninggal, ya, berumah tangga tahunan, belum diberikan anak. Dan itu bagian dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan itu dari takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Bukan berarti kemudian ketika ada suami istri bukan langsung kemudian ada anak. Otomatis. Tidak. Semuanya adalah berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah. Al-mabahus sadis. Pembahasan yang ke-6. Annal akla. Ya. Pembahasan yang ke-6. Ya. Annal akla. La madkhala lahu fi babil asma' wa sifat. Bahwasanya akal la madkhala lahu fi babil asma' wa sifat itu tidak ada, ya, madkhal, jalan masuk, Mas. makhraj jalan keluar. Kalau madkhal jalan masuk, Mas. Ya, tidak ada jalan masuk baginya dalam hal bab asma sifat. Ya. Jadi dalam pembahasan yang berkaitan dengan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, akal tidak bisa masuk ke situ, Mas. Di luar logika. Semuanya hanya kita bisa, ya, yang jadi patokan apa, Mas? Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Ya, adzan dulu, Mas. Ya Allah. Isa. Asron, esui la praktek. Tenggonya sudah mulai, ya. Mas kuat, ayo Mas kuat. Ayo Mas kuat. Ini bukan, Anda bukan ngelek-elek Aris ya. Memang namanya beliau itu kuat. Anda enggak tahu aja. Ini di KTP ini beliau tulisannya kuat loh. Tombat. Kanan. Kanan. Al-fahmu ditakrar. Kelar Mas kuat. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi al-mabhus sadis, pembahasan yang keenam. Ya. Itu annal aqla la madkhala lahu fi babil asma wa sifat. Lianna, jadi karena akal itu tidak ada jalan masuk dalam pembahasan asma dan sifat. Kenapa alasannya? Alasannya adalah lianna, ya. Lianna madara isbatil asma, karena madara isbatil asma, ya. Jadi posisi untuk menetapkan asma dan sifat atau ya nafyaha ala sam'i, ya, peniadaannya kepada dalil, sama itu dalil, ya. Fa'ukuluna la tahkumu ala Allahi abadan. Ya. Jadi, maka akal kita itu tidak bisa menghakimi apa saja yang ada pada Allah selama-lamanya. Maksudnya, bukan menghakimi Allah, apa saja yang ada pada Allah, maksudnya, selama-lamanya. Ya. Dan di situ jelaskan, ya. Jadi, ana ulangi tadi, li'anna madara isbati asma'i wa sifat au nafiha ala sam'i. Karena di sini kaitannya dengan madar, poros, posisi, porosnya, tempat untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu atau meniadakannya, itu adalah posisinya ada dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Berporosnya di situ, Mas. Artinya apa? Dasarnya, Mas. Dasar untuk bisa memahaminya hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada otak. Bukan dengan logika kita. Ya. Fa'aquluna la tahkumu ala Allahi ahabada. Maka otak kita itu tidak akan bisa menghakimi, memutuskan, menghukumi apa saja yang ada pada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Fal madaru idan ala sam'i. Maka porosnya ini adalah apa? Berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Khilafan lil asy'ariyati wal mu'tazilati wal jahmiyati wa ghairihim min ahli ta'til. Ini khilafan. Berbeda dengan apa? Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu mana, Mas? Yang sekarang menjadi ya keyakinannya orang-orang Nahdiyin. Ana soroha saja biar antum tahu. Ya, tapi tentu soroha di sini agar kita mendoakan mereka, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Bukan untuk kita menjelekkan, tapi antum itu paham ini, kemudian ada termotivasi untuk mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Karena bagaimana mungkin orang-orang itu mentaktilkan, meniadakan dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sedangkan di Al-Qur'an dan Sunnah itu menetapkan yang demikian. Ya, tidak lain karena apa? Masuknya akal tadi. Masuknya akal tadi. Kayak orang-orang Asy'ariyah, ini akalnya main. Akalnya main. Ya. Wal Mu'tazilah, dan orang golongan Mu'tazilah, wal Jahmiyah, dan wa ghairihim, dan selain mereka min ahli ta'lil, dari orang-orang yang sukanya mentaktilkan, meniadakan. Alladzina ja'alu madara fi isbati sifati wa au nafiha 'alal aqli. Di mana mereka itu menjadikan poros dasar untuk pengambilan apa saja memahami tentang penetapan sifat atau penafiannya, peniadaannya itu berdasarkan akal, Mas. Berdasarkan akal. Makanya mereka itu aqlaniyun. Kenapa, Mas? Sudah tahu rokok membunuhmu, tapi saja tetap saja mengakal-akali. Gimana akal-akal? Itu kan rokok nek iki ku ya ora apa-apa. Ya. Iya kan? Iya. Itu kan rokoknya yang bunuh. Tapi lambeku dhewe. Duitku dhewe. Ya, pokoknya dengan situlah. Ya. Ayo. Nah. Faqalu, dan mereka mengatakan maqtadha al-aqla isbatahu. Ini ya. Akal itu tidak bisa menghukumi untuk menetapkannya. Mereka mengatakan seperti itu, Mas. Jadi mereka itu tidak bisa. Wa asbatnahu. Namun kita itu menetapkannya. Sawa'un asbatallahu di nafsi. Di mana Allah Azza wa Jalla itu telah menetapkan untuk dirinya. Ataupun tidak. Wa maqtadha nafya. Dan tidak mungkin. Itu. Apa. Konsekuensinya itu. Berupa. Apa. Penghilangan. Atau. Istilahnya ditiadakan. Ya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla itu sudah menetapkan itu enggak ada, maka kita pun menetapkan enggak ada. Maksudnya di sini dalil dari Al-Qur'an Sunnah sama di sini itu mengatakan itu tidak ada, maka pun kita mengatakan tidak ada. Tapi kalau kemudian ya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan untuk dirinya atau tidak, maka kita pun mengikutinya. Enggak usah ngarang-ngarang, Mas. Atau sok kreatif. Ya, nanti kita akan ulang lagi ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang, karena ini sudah masuk sholat isya. Jadi insyaallah semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan semoga Allah Azza Wajalla menganugerahi kita akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.